Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kedua dari silsilah ilmiah beriman dengan malaikat adalah tentang beriman dengan keberadaan malaikat Allah. Di antara beriman dengan malaikat-malaikat Allah adalah beriman dengan keberadaan mereka. Dan ilmu tentang keberadaan malaikat adalah termasuk ilmu yang darurat diketahui seorang muslim. Allah telah mengabarkan tentang mereka di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan tentang sebagian nama-nama mereka, sifat-sifat mereka, amalan-amalan mereka, pertemuan mereka dengan sebagian nabi dan orang-orang saleh. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang kebenaran keberadaan mereka. Dan kaum muslimin telah bersepakat tentang keberadaan malaikat Allah. Bahkan umat-umat yang mendustakan para rasul, mereka mengakui keberadaan malaikat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. Maka berkatalah sekelompok orang-orang kafir dari kaum Nuh, tidaklah orang ini, kecuali manusia seperti kalian, ingin melebihi kalian. Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan menurunkan malaikat. Kita tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang terdahulu. Al-Mu'minun ayat yang ke-24. Dan di antara sifat seorang yang bertakwa adalah beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Allah SWT berfirman, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, mereka beriman dengan yang gaib. Al-Baqarah ayat yang ketiga. Tidak boleh seorang muslim mengingkari keberadaan para malaikat atau ragu-ragu karena tidak pernah melihatnya atau tidak pernah mendengar suaranya, dan tidak boleh mentakwilnya dengan takwil yang tidak berdasar, seperti meyakini bahwa malaikat hanyalah nama kekuatan yang baik dan bukan makhluk yang hakiki. Barang siapa yang mengingkari keberadaan malaikat setelah datangnya ilmu yang jelas dan hujah yang nyata, maka sungguh dia telah kufur. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.